Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala karunia-Nya. Malam hari ini kembali kita Allah berikan kesempatan melanjutkan taklim kita, taklim tahdits Sahih Al-Bukhari bersama Syekh Abdul Hasan Ali Jadullah. Mulai malam ini kita sudah akan masuk kepada kitab hadis. Kalau sebelumnya dua malam atau dua pertemuan sebelumnya masih seputar muqaddimah, kemudian biografi Imam Al-Bukhari, maka insyaallah malam ini kita akan mulai masuk ke bagian pertama dari kitab Sahih Al-Bukhari dan bab pertama, bab kaifa badul wahyi. Untuk itu kepada Syekh kita persilakan dengan segala hormat. Fal yatafadhal maskuran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ta'ala nahmadu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعني وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، قال الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي رحمه الله تعالى آمين، كتاب بدء الوحي. قال: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Setelah Syekh membuka majlisnya dengan memuji Allah, memujanya, kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Syekh mengucapkan selamat datang kepada semua ikhwan dan akhwat, lalu Syekh juga mendoakan kita semuanya mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak dan menjadikan ini semua sebagai amal yang baik. Kemudian Syekh memulai membaca bagian pertama dari kitab Sahih al-Bukhari, Kitab Badil Wahyi, kitab yang menjelaskan awal permulaan wahyu. Qala Syekh al-Imam al-Hafidz, berkata al-Imam al-Hafidz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn al-Mughirah al-Bukhari, yaitu al-Imam al-Bukhari berkata, bagaimana dimulainya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bab yang pertama. Bagaimana dimulainya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan Allah azza wa jalla, yaitu al-Imam al-Bukhari membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna auhayna ilayka kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan kepada nabi-nabi sebelumnya dan kepada nabi-nabi setelahnya. Haddatsana al-Humaidi, telah menyampaikan kepada kami al-Imam al-Humaidi Abdullah ibn Zubair. Haddatsana al-Humaidi Abdullah ibn Zubair, beliau berkata telah menyampaikan kepada kami Sufyan, lalu berkata telah menyampaikan kepada kami Yahya ibn Sa'id al-Ansari, dan dia berkata telah mengabarkan kepada kami Muhammad, telah mengabarkan kepada saya Muhammad bin Ibrahim At-Taimi bahwasanya dia mendengar Al-Qamah bin Waqqas Al-Laitsi berkata, saya telah mendengar Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu di atas mimbar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan semua sanadnya, lalu disebutkan hadisnya yang berbunyi, dan ini masyhur, sudah dikenal oleh semua, sudah banyak didengar oleh semua kaum muslimin, yang berbunyi innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal dengan niatnya, wa innamal likulli imrin ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratu ila dunya yusibuha, maka barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang diinginkannya, au ila imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang diinginkannya atau kepada wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang dia inginkan. Ayuhal ikhwah, wa tariqatuna insyaallah fi majlis at-tahdits annana naqra'u al-matna al-haditha al-isnad wal matn thumma nu'alliqu 'ala rijal al-hadith thumma nu'alliqu 'ala kalam an-nabi sallallahu alayhi wa 'ala alihi wa sallam. نحاول إخراج النكات الفقهية والأحكام الشرعية من كلام سيد البرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال البخاري حدثنا الحميدي. الحميدي هذا هو أبو بكر عبد الله بن الزبير ابن عيسى، منسوب إلى حميد ابن أسامة، بطن من بني أسد ابن عبد العزة ابن قصي، رهط خديجة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يجتمع معها في أسد ويجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي. إخوان semuanya, cara kita dalam membahas Sahih Bukhari adalah dengan cara mempelajari sanadnya, kemudian juga mempelajari matannya, kemudian juga mempelajari hukum-hukum fikih yang terdapat dalam matannya, memberi catatan terhadap sanadnya, beberapa penjelasan berkaitan dengan sanad, kemudian beberapa penjelasan berkaitan dengan matan, kemudian menarik kesimpulan berupa pelajaran-pelajaran dari matannya. Kemudian kita mulai catatan berkaitan dengan sanadnya. Yang pertama, perkataan al-Imam al-Bukhari haddatsana al-Humaidi, yang dimaksud dengan Humaidi di sini adalah Abu Bakar Abdullah Ibn Zubair Ibn Isa, yang dinisbahkan kepada Humaid Ibn Usama, salah satu cabang dari atau keturunan dari keluarga Bani Asad. Bani Asad Ibnu Abdul Uzza. Jadi kalau di Arab itu tentu satu keluarga banyak cabang, banyak keturunannya, banyak. Nah, beliau ini dinisbahkan kepada Al-Humaid, kepada Humaid Ibnu Usama, salah satu cabang dari Bani Asad, dari kabilah Bani Asad Ibnu Uzza. Ibnu Qusay, rahtu aqaribi Khadijah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Bani Asad bin Abdul Uzza bin Qusay ini adalah kerabat dari Khadijah, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bertemu bersamanya, yaitu bertemu bersama Khadijah pada Bani Asad. Jadi keturunannya keturunan Al-Humaidi, yakni silsilah Al-Humaidi, tajtami ma'an Al-Khadijah. Nah. Humaidi ini silsilahnya bertemu dengan Khadijah pada Bani Asad. Dan juga bertemu silsilahnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Qusay. Jadi Al-Humaidi bertemu silsilah nasabnya dengan istri Nabi Khadijah dan juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada Qusay. والحميدي أيها الإخوة إمام كبير مصنف رافق الإمام الشافعي في طلب الحديث وتعلم منه الفقه ورحل معه إلى مصر. الشافعي تعلمون أنه كان في فلسطين ثم رحل إلى مصر في آخر عمره. رحل معه الإمام الحميدي إلى مصر وطلب منه الفقه وكان قرينه في طلب الحديث، ثم مات الشافعي وبقي بعده الإمام الحميدي 20 سنة إلى أن مات في 19 و200 رحمه الله تعالى. Dan Imam Al-Humaidi adalah seorang imam, seorang ulama besar, dan beliau juga seorang penulis. Banyak karya-karya tulisnya. Kemudian beliau juga menemani Al-Imam Asy-Syafi'i ketika belajar dari Imam Ibnu Uyainah dan juga orang-orang yang semasa dengannya, yang orang-orang yang sebaya dengannya. Dan beliau selain menemani Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau juga belajar dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Selain menemani Al-Imam Asy-Syafi'i, belajar fikih. Sama-sama, beliau sama-sama teman Al-Imam Asy-Syafi'i ketika belajar dengan Al-Imam Ibnu Uyainah. Tapi beliau juga Al-Humaidi ini belajar dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Teman sama belajar, tapi ketika melihat sesuatu yang lebih dari temannya, maka beliau belajar dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian juga Al-Imam Al-Humaidi melakukan perjalanan bersama Al-Imam Asy-Syafi'i ke Mesir. Lalu tatkala Al-Imam Asy-Syafi'i wafat, Al-Imam Al-Humaidi kembali ke Mekah. Al-Imam Al-Humaidi kembali ke Mekah dan meninggal di Mekah tahun 219 Hijriah. فالحميدي أيها الإخوة إمام مكي قرشي، فابتدأ به الإمام البخاري في أول حديث في صحيحه البخاري. لماذا؟ قال العلماء كأن البخاري امتثل قوله صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا، فافتتح كتابه بالرواية عن الحميدي لكونه أفقه قرشي أخذ عنه. وله مناسبة أخرى لأنه مكي كشيخه، فناسب أن يذكر في أول ترجمة بدء الوحي لأن ابتداء الوحي كان بمكة. ومن ثم ثنى بالرواية عن مالك في الحديث الثاني في صحيح البخاري الرواية عن مالك، ومالك مدني، فالوحي نزل بمكة ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكان أول حديث لأول شيخ من شيوخ البخاري مكي وقرشي، وكان ثاني حديث هو لمدني وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو شيخ أهل المدينة، وهي تالية أي المدينة لمكة في نزول الوحي وفي جميع الفضل، ومالك وابن عيينة القرينان في الأثر. الإمام الحميدي ini masih seputar الإمام الحميدي adalah seorang Makki. Lalu beliau memulai hadis pertama di dalam kitabnya dengan riwayat seorang rawi dari Mekah, dari Quraisy. Dan ini kemungkinan beliau ingin mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi qaddimu quraisyan, kedepankanlah oleh kalian orang-orang Quraisy, dahulukan mereka. Nah, Al-Imam Al-Humaid, Al-Imam Al-Bukhari telah menulis sahihnya, memulai hadis yang pertama dari rawi seorang Makki dan Quraisy, dan Al-Imam Al-Humaid di Makki dan Quraisy. Kemudian juga syuh-syuhnya, syekh-syekhnya juga seorang yang Quraisy. Kemudian kitab atau wahyu yang pertama juga diturunkan di Mekah. Wahyu yang pertama juga diturunkan di Mekah. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Bukhari memulai kitabnya yang kedua, atau riwayat hadis yang kedua, dengan hadis yang diriwayatkan dari Al-Madani. Nah, beliau ingin mengurutkan Mekah, Makki, yaitu Al-Imam Al-Humaidi, kemudian Al-Madani, hadis yang kedua dari Imam Malik. Dan Al-Imam Malik adalah Imam Darul Hijrah, Imam dari Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقد روى عنه الإمام البخاري 75 حديثا في صحيحه. وقال أبو حاتم: أثبت الناس في ابن عيينة الحميدي، وهو رئيس أصحاب ابن عيينة، وهو ثقة إمام. وقال الحميدي عن نفسه: جالست ابن عيينة 19 سنة أو نحوها. أنا أقول هذا الكلام لتعلموا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان يتسبب في من يأخذ عنه، وكان لا يروي حديثا في صحيحه إلا في يعني يحتوي على أشد شروط الاتصال رحمه الله تعالى. وقال عبد الله بن جعفر عن يعقوب بن سفيان: حدثنا الحميدي وما لقيت أنصح للإسلام وأهله منه، رحمه الله تعالى، آمين. الإمام البخاري meriwayatkan dari Humaidi 75 hadis. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Al-Imam Al-Humaidi sebanyak 75 hadis. Dan berkata Al-Imam Abu Hatim, orang yang paling thiqah, yang paling terpercaya, yang meriwayatkan hadis dari Ibnu Uyainah adalah Al-Imam Al-Humaidi. Dan dia merupakan rais, pemimpin dari sahabat-sahabat Ibnu Uyainah. Al-Imam Al-Humaidi adalah pemimpin dari sahabat-sahabat Al-Imam Ibn Uyainah, yaitu pemimpin dalam ilmu hadis, dalam masalah hadis. Dan juga dia adalah thiqatun wa imamun, terpercaya dan seorang imam, pemimpin dalam masalah hadis. Wa qala Al-Humaidi, berkata Al-Humaidi, jalastu Ibnu Uyainah 19 sana aw nahwiya. Beliau belajar dari Imam Ibn Uyainah selama 19 tahun. Lebih kurang 19 tahun. Kemudian berkata Imam Abdullah bin Ja'far dari Ya'qub ibn Sufyan, telah menyampaikan kepada kami Al-Humaidi, wa ma laqitu. Imam Ya'qub bin Sufyan mengatakan, telah menyampaikan hadis kepada kami Al-Humaidi. Lalu dia mengatakan, Imam Ya'qub ini mengatakan, menceritakan atau memberikan rekomendasi tazkiyah tentang Al-Imam Al-Humaidi. Lalu beliau mengatakan, wa ma laqitu ansaha lil islami wa ahlihi minhu. Saya tidak pernah menemukan seorang yang paling sering memberikan nasihat untuk Islam dan kaum muslimin yang lebih sering dari Al-Imam Al-Humaidi. Jadi ini semacam tazkiyah, rekomendasi dari Ya'qub bin Sufyan. Beliau mengatakan, saya tidak pernah menemukan orang yang lebih sering dalam menasihati Al-Islam, memberikan nasihat untuk Islam, untuk kebaikan Islam dan juga untuk kebaikan kaum muslimin, yang lebih sering dari Al-Imam Al-Humaidi. قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو ابن أبي عمران الهلالي أبو محمد المكي أصله ومولده الكوفة. وقد شارك الإمام مالك في كثير من شيوخه وعاش بعده 20 سنة، وكان يذكر أنه سمع من 70 من التابعين، أي من كبار التابعين رحمة الله عليهم. ومن فضائله رضي الله عنه أنه قرأ القرآن وهو ابن 4 سنين، وكتب الحديث وهو ابن 7 سنين، الله أكبر. ولما بلغ 15 سنة قال أبوه: أيها الآباء وأيتها الأمهات، أريدكم أن تسمعوا لهذه النصيحة من والد سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. لما بلغ سفيان بن عيينة 15 سنة قال أبوه: يا بني اختلط بالخير تكن من أهله، اختلط بالخير تكن من أهله، واعلم أنه لن يسعد بالعلماء إلا من أطاعهم. الله أكبر. فأطعهم وخذ منهم تقتبس من علمهم. قال: فجعلت لا أعدل عن وصية أبي. وفي رواية: فجعلت لا أميل عنها أبدا، وإنما أميل بها أن توجهت. رحمه الله تعالى. Kemudian kita beralih ke rawi berikutnya setelah Al-Humaidi, lalu Sufyan ibnu Uyainah. Qauluhu haddatsana Sufyan, yaitu perkataan Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana Sufyan, maksudnya adalah Sufyan ibnu Uyainah ibnu Abi Imran Al-Hilali Abu Muhammad Al-Makki. Asalnya beliau dilahirkan di Kufah. Jadi imam ini, walaupun beliau dinisbahkan Al-Makki, tapi beliau asalnya dilahirkan di Kufah, salah satu kota yang sekarang ada di Irak. Di Irak, ya, Kufah, di Irak. Nah. Salah satu kota yang sekarang ada di Irak. Kemudian juga Imam Sufyan ibn Uyainah, beliau sama atau bersama dengan Imam Malik dalam kebanyakan gurunya. Jadi guru-guru Imam Sufyan ibn Uyainah sama dengan Imam Malik. Kemudian akan tapi Imam ibn Uyainah lebih dipanjangkan umurnya, hidup lebih lama dari Imam Malik, dan hidup setelahnya selama 20 tahun. Jadi walaupun guru mereka sama, dalam sebagian besar gurunya sama, akan tapi Imam Malik lebih dahulu meninggal, dan Imam ibn Sufyan ibn Uyainah hidup setelah meninggalnya Imam Malik selama 20 tahun. Dan beliau menyebutkan bahwasanya beliau mendengar dari 70 orang tabi'in. Jadi Imam ibn Uyainah mempelajari hadis, mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW dari 70 orang tabi'in. Di antara keutamaan atau beberapa keutamaan Imam ibn Uyainah, Sufyan ibn Uyainah, semoga Allah meridainya, bahwasanya beliau hafal Al-Quran ketika berumur 4 tahun. Allahu Akbar. 4 tahun hafal Al-Quran. Masya Allah. Semuanya bilang ta'ajjub. Al-ikhwah ta'ajjub. Umur 4 tahun. Indana fi Mus atfal yahfazun Al-Quran fi sinn ar-rabi'ah wal-khamsah. Kathir jiddan. Qala Syekh, saya berkata, di Mesir banyak anak-anak yang umur 4 sampai 5 tahun sudah hafal Al-Quran. Karena memang perhatian orang tua terhadap hafalan Al-Quran anak-anaknya sangat bagus di sana. Kata beliau, rata-rata umur 4-5 sudah hafal. Kalau ada SMP baru hafal itu sudah terlambat. Termasuk terlambat di sana. Kita lanjutkan. Annahu qara'a al-Qur'ana huwa ibnu arba'i sinin. Al-Imam Sufyan ibn Uyainah hafal Al-Qur'an. Qara'a di sini kalau menurut istilah para salaf terdahulu adalah hafal. Hafal Al-Qur'an berumur 4 tahun. Wa katabal haditha huwa ibnu sab'i sinin, dan mulai menulis hadis ketika berumur 7 tahun. Kalau kita mungkin 7 tahun masih main-main ya. Tapi Al-Imam umur 4 tahun hafal Al-Qur'an, umur 7 tahun mulai menulis hadis. Tatkala umurnya 15 tahun, berkata ayahnya kepadanya. Lalu Syekh mengingatkan, wahai para orang tua, para bapak, para ibu, wahai para orang tua, perhatikan ini, kata beliau, dengarkan ini baik-baik. Ini pelajaran berharga bagi kita, bagaimana orang tua mengarahkan anak yang memberikan bimbingan kepada anaknya. Berkata ayah Imam Sufyan ibnu Uyainah, beliau memerintahkan, wahai anakku, berbaurlah atau banyaklah duduk dengan orang yang baik-baik. Ya bunayya, ikhtalit bil khair, duduklah engkau bersama orang yang baik-baik. Tentu kalau di sini baiknya dahulu para ulama, para ahlul ilmi, ahlul hadis. Takun min ahli, niscaya engkau akan menjadi orang yang baik juga. Banyaklah duduk dengan orang yang baik, maka niscaya engkau akan menjadi orang yang baik juga. Dan ketahuilah, sesungguhnya tidak ada orang yang mendapatkan kebahagiaan dengan para ulama kecuali orang yang mentaati para ulama. Tidak ada yang bahagia, mendapatkan kesenangan, kebahagiaan dengan adanya para ulama kecuali orang-orang yang mentaati para ulama. Fa'ati'hum. Lalu ayah Sufyan ibn Uyainah mengatakan, fa'ati'hum, taatilah oleh engkau para ulama, wa khudh minhum, dan ambillah dari mereka hadis-hadis mereka, ilmu mereka. Nah, orang-orang seperti inilah yang akan mendapatkan kebahagiaan dengan keberadaan para ulama. Lalu Al-Imam Ibn Sufyan berkata, semenjak itu saya tidak pernah menyelisihi wasiat atau perintah atau nasihat dari ayahku tersebut. Jadi beliau senantiasa duduk bersama orang-orang yang baik, banyak duduk bersama para ulama, mengambil istifadah dari para ulama. Qala wa kana yawman jalisan wa indahu ashhabah, ay at-talamiz war-ruwa' alladhina kanu yarhaluna ilayhi wa yata'allamuna minhu haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bainama hum kadhalik idh dakhala alayhim sabiyyun saghir فتهاون به أهل المجلس لصغره فقال سفيان لأصحابه كذلك كنتم من قبل يعني أنتم ما ولدتم شيوخا كبارا وإنما ولدتم أطفالا صغارا فقال سفيان لأصحابه كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم ثم التفت إلى واحد من أصحابه قائلا له يا فلان اسمع إلى هذه الكلمات وسفيان بن عيينة هذا إمام جبل كبير علم قال يا فلان لو رأيتني ولي عشر سنين طولي خمسة أشبار وأنا كشعلة نار ثيابي صغار وأكمامي قصار وذيلي بمقدار وبغلي كآذان الفار أختلف إلى علماء الأمصار مثل الزهر وابن دينار أجلس بينهم كالمسمار محبرتي كالجوزة مقلمتي كاللوزة كالموزة وقلمي كالموزة فإذا جلست فيهم قالوا وسعوا للشيخ الصغير ثم ابتسم ابن عيينة وضحك وإنما قال ذلك حثا لهم على إكرام الصغير وإعلاما لهم بأن العلم فضل الله يؤتيه من يشاء ولقد أحسن من قال وكم من صغير وفقه الله في حال صغره إلى خشية الله عز وجل والخوف منه. Ada sebuah kejadian menarik dari kisah Imam Ibn Uyainah. Suatu hari, suatu ketika beliau bersama beberapa sahabatnya duduk bersama. Tatkala itu masuk seorang anak kecil, datang seorang anak kecil ke masjid. Lalu mereka menganggap remeh, ya, orang-orang yang duduk tersebut, karena orang-orang dewasa, kebanyakan orang-orang dewasa menganggap remeh anak kecil ini, meremehkannya. Lalu Al-Imam Sufyan Ibn Uyainah berkata kepada para sahabatnya, kadzalika kuntum min qabl, begitu juga kalian dahulunya. Yaitu semua orang tidak dilahirkan dalam keadaan besar, semuanya pasti ada masa kecilnya, begitu kalian dahulunya. Lalu kata beliau, famanallahu alaikum, maka lalu Allah memberikan karunia-Nya kepada kalian semuanya. Tsummaltafata ila wa'idin min ashabi, lalu Al-Imam Ibn Uyainah menoleh kepada salah seorang sahabatnya dan berkata, wahai fulan, seandainya engkau melihatku dan aku ketika itu berumur 10 tahun, tinggiku lebih kurang 5, kalau ini bahasa kita apa? 5 jengkal, masih kecil, anak 10 tahun, tinggiku lebih kurang 5 jengkal, dan semangatku dalam belajar hadis, walaupun kecil, masih kecil, umur kecil, badan kecil, kasyu'latin minnar, bersemangat, bagaikan api yang membara-bara. Semangatku seperti itu, kata Imam Yainah kepada sahabatnya, siabi sigar, dan pakaianku sempit, kecil, kadang-kadang anak kecil yang tidak terlalu memperhatikan pakaiannya, pakaiannya ala kadarnya saja, sempit, kecil. Wa akmami qisar, dan lengan bajuku kadang pendek. Ya, sudah tidak, kadang sudah tidak layak lagi dipakai, sudah pendek, masih dipakai anak kecil. Wa zaili bi miqdar. Dan juga ujung pakaianku, kalau di sana mungkin pakai gamis, bi miqdar, pendek terangkat. Pendek sekali, kata beliau. Wa bagli ka'adhanil far, dan keledai tungganganku bagaikan, karena kecilnya, bagaikan telinga, ini bahasa kiasan, bagaikan telinga tikus. telinga tikus kecil. Ka'adanil far. Wa akhtalifu ila ulama'il ansar. Dan aku berpindah dari suatu ulama ke ulama yang lainnya. Seperti al-imam az-Zuhri. Wa Amr bin Dinar. Ajlisu bainahum kalmismar. Dan aku duduk di antara mereka bagaikan paku. Diam. Kalau paku dipakukan diam saja, tidak bergerak. Masih kecil tapi seperti itu. Wa mahbarati kal jauza, dan tempat tintaku bagaikan jauza. Wa maklamati kal mauza, dan pulpenku, kalau di sana dahulu menulis pulpen itu dengan alat tulis yang dicelupkan ke tinta, tidak seperti sekarang. Kadang-kadang beberapa alat tulis diikat. Di sini dikatakan wa maklamati kal mauza, bagaikan pisang banyak, bagaikan pisang berderet-deret. Wa qalami kal lauza, dan pulpenku sendiri pendek, pendek kecil. Maka jika aku duduk di antara mereka, mereka berkata wasi'u li syaikhis saghir, berlapanglah, berikan tempat untuk syekh yang kecil. Tsumma ibtasama Ibnu Uyainah, kemudian al-Imam Ibnu Uyainah tersenyum dan tertawa. Wa innama qala dzak, dan sesungguhnya al-Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan hal yang demikian kepada sahabatnya, beliau ingin mengajak sahabatnya untuk memuliakan dan menyayangi orang-orang yang kecil, anak-anak. Bukan berarti diremehkan. Anak-anak masuk majelis lalu diremehkan, dianggap remeh. Beliau mengatakannya karena ingin mengajak, menganjurkan para sahabatnya agar memuliakan orang-orang yang kecil. Dan i'laman, memberitahukan kepada mereka, kepada sahabatnya, bahwasanya ilmu itu adalah keutamaan, karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah memberikannya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tidak kepada orang besar, tidak kepada, tapi Allah mendaki siapa saja. Boleh jadi orang yang kecil, tapi Allah berikan ilmu yang luas. Sungguh bagus perkataan yang mengatakan wa kam min saghirin waffaqahu Allahu fi hali saghiri. Berapa banyak anak kecil Allah bimbing mereka pada masa kecilnya. Mulai masa kecil Allah sudah bimbing mereka untuk kebaikan. Fa ghalaba alaihi al-khauf min Allah, sehingga mereka kecil tapi sudah takut kepada Allah, sudah merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha ayyuha al-ikhwan yudhakkiruni bima qultuhu fi ad-dars al-madi min hayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala hinama sa'alahu عبد الرحمن بن أبي حاتم البخاري محمد بن أبي حاتم البخاري قال له كيف كان بدء أمرك؟ قال كنت وأنا صبي صغير أذهب إلى فقهاء مرو فإذا جئت إليهم أستحي أن أسلم عليهم لصغر سني. فقال لي مؤدب من أهلها يوما كم كتبت اليوم؟ قلت اثنين وأنا أقصد بذلك حديثين. فضحك القوم فقال أحد الشيوخ وكان جالسا معهم لا تضحك منه فلعله يضحك منكم يوما ما. فرب أيها الإخوة هذا الصغير الذي ربما يزدريه الناس ربما يكون معظما عند الله عز وجل في يوم ما، ربما أنت تحتاج إليه في يوم ما، فلا تزدري صغيرا لصغره ولا كبيرا لكبره، وإنما الأقدار عند الله عز وجل يعلمها ربي سبحانه وتعالى. Dan kisah Al-Imam Ibn Uyainah bersama anak kecil ini mengingatkan kita kepada pelajaran yang lalu, bahwa Al-Imam Al-Bukhari menceritakan ketika beliau kecil masuk ke sebuah majlis, lalu beliau segan atau malu, segan untuk mengucapkan salam. Berhari-hari beliau duduk diam saja, segan untuk bertanya dan sebagainya, diam saja. Lalu beberapa orang bertanya, kam katabta, berapa yang telah engkau tulis dari hadis? Beliau menjawab isnain, menjawab dua. Maksudnya beliau ingin mengatakan dua hadis. Lalu semua orang-orang yang ada di situ tertawa terhadap beliau. Nah, di sini ada pelajaran bahwasanya jangan menganggap remeh karena kecilnya seseorang, dan jangan sombong karena besar. Boleh jadi suatu ketika orang yang kecil tadi kita butuh kepadanya, engkau butuh kepadanya. Oleh karena itu, keutamaan seorang di sisi Allah, kemuliaannya tidak dilihat dari besar atau kecilnya seorang. وكان ابن عيينة أيها الإخوة يوما جالسا بين أصحابه أي الرواة الذين رحلوا إليه من كل بلد ومن كل مصر ليأخذوا عنه الحديث، قال لهم: هل فيكم أحد من أهل مصر؟ فقال فلان: أنا. قال: كيف حال الليث بن سعد؟ قال: قد مات. فقال سفيان بن عيينة: هل فيكم أحد من أهل الرملة؟ قال فلان: نعم. قال: كيف حال ضمرة ابن سعيد الرملي؟ قال: مات. قال: هل فيكم أحد من أهل دمشق؟ قال فلان: أنا. فقال: كيف حال الوليد بن مسلم الدمشقي؟ قال: مات. قال: هل فيكم أحد من أهل حمص؟ قال فلان: أنا. قال: كيف حال بقي بن الوليد؟ قال: قد مات. فأنشأ يقول وكان يبكي بكاء شديدا: خلت الديار فسدت غير مسود، ومن الشقاء تفرضي بالسؤدد. خلت الديار أي مات المشايخ والأقران في طلب العلم، فسدت غير مسود يعني أصبحت سيدا، يجيء إلي الخلق من كل حدب وصوب يسمعون مني حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كانت الرحلة في هذا الوقت إلى سفيان بن عيينة وحده رحمه الله تعالى. خلت الديار فسدت غير مسود، ومن غير مسود أي وأنا غير مؤهل للسيادة والفضل، وهو متواضع رحمه الله تعالى، فكان أهلا للفضل وللعلم رحمه الله تعالى وللفتية عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن الشقاء أي من التعاسة والحزن تفرد المرء بالسيادة وحده في الأرض. نعم أيها الإخوة، فليس معنى أن يكون المرء سيدا مطاعا في العلم الشرعي، ليس هذا منقبة في حقه، بل هي محنة ورب الكعبة. فالمرء إذا أخطأ من يصحح له خطأه؟ من يعرفه بخطأه إذا أخطأ؟ فبكى رحمه الله تعالى لموت أقرانه ومشايخه رحمة الله عليه. Juga dikisahkan bahwasanya Imam Ibnu Uyainah pergi ke beberapa kota, lalu beliau bertanya tentang ulama-ulama yang ada di kota tersebut. Bertanya, pergi ke Mesir, bertanya tentang ulama yang ada di sana, lalu dijawab oleh orang yang ada di sana, tufiya, sudah meninggal. Kemudian pergi ke Ramlah, ditanya lagi ulama yang ada di sana, dikatakan sudah meninggal. Pergi ke Dimash, beliau bertanya lagi, sudah meninggal. Dan pergi ke beberapa kota-kota lainnya, sudah meninggal. Lalu beliau sedih, tinggal sendiri. Lalu beliau mengucapkan sebuah syair: Khallatid diyaru fasittu ghairu masud. Ghairu musawad. Negeri-negeri sudah ditinggalkan oleh para ulamanya, sudah meninggal semuanya, khallat, sudah meninggal semuanya, tidak ada lagi para ulama. Kecuali tinggal dia saja, tinggal dia sendiri. Ini yang membuat dia sedih. Lalu beliau mengatakan dalam syairnya, wa minasyaqai tafarrudi bisu'dadi. Dan merupakan suatu asyaqa, kalau secara bahasa kesengsaraan maksudnya kerugian, suatu kerugian bahwasanya tinggal dia sendiri lagi yang hidup ketika itu dalam masalah ilmu. Bagaimana bisa ini merupakan kerugian? Sebab kalau seorang dia saja yang hidup, tidak ada teman-teman yang sebaya dengannya yang sama ilmunya, kalau dia salah siapa lagi yang akan mengingatkannya? Itulah kesedihan beliau. Memang beliau, orang-orang datang kepada beliau dari berbagai penjuru. Orang-orang datang minta fatwa, belajar, menimba ilmu dari beliau. Tapi beliau sedih, tidak ada lagi orang-orang yang akan menasihatinya, mengingatkannya, yang ilmunya selevel dengannya atau bahkan lebih darinya. Semuanya sudah meninggal, sudah berlalu. Maka beliau sedih dan beliau ucapkan, lalu beliau ucapkan bait syair ini yang mengungkapkan kesedihan beliau. Tidak ada lagi tempat untuk bertanya atau tidak ada lagi orang-orang yang mengingatkan atas kesalahannya. وقال الشافعي رحمه الله تعالى يوما: لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم أهل الحجاز. ولي مع هذا الخبر وقفتين: الأولى أن الأئمة أكثر من أربعة، كثير من الناس يظن أن الأئمة هم أربعة فقط: أحمد والشافعي وأبو حنيفة ومالك رحمة الله عليهم. لا أيها الإخوة، بل الأئمة كانوا كثر. كان عندنا سفيان بن عيينة، وأبي وابن أبي ثور وربيعة الرأي والليث بن سعد والأوزاعي إمام أهل الشام والزهري وغيرهم أيها الإخوة. فالأئمة كانوا كثر ولكل واحد منهم مذهب وفتيا، كان يفتي الناس على حسب ما يتبين له من الدليل أمام عينيه. ولكن الأئمة الأربعة هم من وجدوا تلاميذ يحفظون عنهم فتاويهم وكتبوا فتاويهم في الكتب. يعني الإمام مالك كتب فتواه في كتاب الموطأ، الشافعي كتب فتاويه في كتاب الأم وفي غيره من الكتب، الإمام أحمد نقل أصحابه فتاويه عبر السؤالات. فعندنا مثلا سؤالات الأثرم، سؤالات عبد الله ابن الإمام أحمد إلى غير ذلك. فهؤلاء الأئمة قد وفقوا بأصحاب كتبوا عنهم المذهب فنشروه. أما بقية الأئمة كالأوزاعي والزهري والليث بن سعد وغيرهم كانوا معظمين، بل ربما كان الواحد من هؤلاء علمه أكبر بكثير من أحد الأئمة الأربعة. فقال مرة الإمام مالك: لا يفضلني أحد على الليث بن سعد. وكان أهل العصر يفضلون الليث بن سعد إمام أهل مصر على مالك بن أنس إمام أهل المدينة، ولكن هؤلاء ما وفقوا بأصحاب لينصروا عنهم علمهم وفتاويهم. هذه وقفة الأولى. Berkata Imam Asy-Syafi'i, kalau seandainya tidak ada Imam Malik dan Imam Sufyan bin Uyainah, maka hilang ilmu dari negeri Hijaz. Ini ungkapan bagaimana besarnya kedudukan Imam bin Uyainah. Seandainya tidak ada imam ini, tidak ada Imam Malik, kemudian tidak ada Imam Sufyan bin Uyainah, maka akan lenyap ilmu dari negeri Hijaz. Ketahuilah sesungguhnya para ulama itu banyak. Tidak hanya imam yang empat, tidak hanya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifa, banyak imam-imam yang besar. Bahkan ilmu mereka mungkin lebih, di antara mereka ada yang ilmunya lebih dari imam-imam yang empat ini. Tapi Allah memberikan kepada mereka, memberikan karunia kepada mereka berupa murid-murid, orang-orang yang belajar dari mereka, yang menyebarkan ilmu mereka sehingga mereka dikenal dibandingkan imam-imam yang lainnya yang hidup ketika itu, yang ilmunya boleh jadi lebih banyak dari imam yang empat. Tetapi murid mereka tidak ada, tidak ada murid mereka yang menyebarkan ilmunya. Sedangkan imam yang empat dengan taufik dari Allah, Allah jadikan bagi mereka murid-murid yang mengajarkan ilmunya sehingga tersebarlah ilmunya dan dikenal imam yang empat ini. الوقفة الثانية أيها الإخوة، وهو قول الشافعي: لولا سفيان ومالك لذهب علم أهل الحجاز. الله أكبر. إذن لو قلت كيف أنت، كيف حالك أنت، ما دورك في دين الله عز وجل؟ هل مجرد مستمع وفقط؟ هل مجرد أنك منتمي إلى الإسلام وفقط؟ هل أنت مجرد رقم في ملفات المسلمين وفقط؟ أم أنك لك دور حقيقي؟ أم أنك أردت أن يحفظ الله عز وجل بك الدين، أو على الأقل بذريتك، فأوقفت ابن لك في الله عز وجل، جعلته وقفا لله يتعلم العلم لينشره بين الناس؟ هذا سفيان وابن عيينة يقول، هذا الشافعي يقول: لولا سفيان ومالك لذهب علم أهل الحجاز. هؤلاء الناس حفظ الله عز وجل بهم الدين على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما أخذوا هذه المنقبة بنومهم العميق، ولا بأكلهم الكثير، ولا بكثير من الأموال، ولا بالأولاد، وإنما بالتعب والجد والاجتهاد. فمالك رحمه الله كما سأذكر ذلك في ترجمته في الحديث الثاني كان يقول: كنت أسافر الثلاث ليالي من أجل الحديث الواحد أسمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن ربما مجلس علم مثل هذا كثير من الناس يتثاقل أن يحضره. لماذا؟ لأنه ما يشعر أنه على ثغر من ثغور الإسلام، أنه مسؤول عن هذا الدين. فكما كان الإمام أمير المؤمنين أبو بكر رضي الله عنه يقول قديما: كيف ينقص الإسلام وأنا حي؟ الله أكبر، كيف ينقص الإسلام وأنا حي؟ قال: حينما ارتد من ارتد عن الإسلام ومنعوا الزكاة، قال: والله لو خالفتني شمالي لقاتلتها بيميني. كيف ينقص الإسلام وأنا حي؟ وعمر رضي الله عنه حينما تزلزلت المدينة بزلزال عظيم، ضرب على الجبل وكان جالس على أحد، ضرب عليه بيده وقال: أثبت أحد، فوالله لو عدت ما جالستكم في المدينة، فما تزلزلت الأرض إلا بذنب أحدثتموه. هؤلاء أيها الإخوة كانوا يعيشون للإسلام، كان الواحد منهم يعلم أنه مسؤول عن هذا الدين لا غيره. فليس الدين مسؤولية العالم ولا طالب العلم، وإنما مسؤولية الجميع. كيف أقدم للدين؟ هذا ما سنذكره إن شاء الله في هذه الدروس. Pelajaran kedua dari perkataan Imam Asy-Syafi'i, laula Malik wa Sufyan la dhahaba ilmu al-Hijaz. Kalau tidak adanya Imam Malik dan Imam Sufyan bin Uyainah, maka hilang ilmu dari negeri Hijaz. Syekh mengingatkan kita, di mana kita dari para ulama ini? Bagaimana kita? Lihat diri kita, bagaimana kita? Kata Syekh, lalu saya membawakan beberapa contoh. Kemudian beliau mengingatkan, bagaimana kita, apa yang kita lakukan untuk Islam? Apakah hanya sekedar nama saja, sekedar embel-embel saja, atau sekedar huruf yang tertulis? Bagaimana kita, apa yang kita lakukan untuk Islam? Kalau kita tidak bisa minimal, kita didik anak-anak kita, kita bimbing anak-anak kita untuk mempelajari Islam. Kita arahkan mereka agar mereka menjadi da'i-da'i berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita infakkan atau kita berikan anak-anak kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau juga membawakan, mengatakan, lihatlah Abu Bakar. Abu Bakar berkata, dahulu bagaimana mungkin Islam ini, bagaimana mungkin Islam ini berkurang sedangkan saya masih hidup? Bagaimana mungkin Islam ini berkurang sedangkan saya masih hidup? Lalu beliau mengatakan kepada orang-orang yang mengingkari zakat, seandainya mereka mengurangi sedikit pun dari zakat, tidak memberikan sedikit pun, maka saya akan mengurangi mereka, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu beliau memukul gunung ketika itu beliau berada di atas Bukit Uhud. Qala al-Imam الشافعي رحمه الله تعالى: ما رأيت أحدا من الناس فيه آلة العلم ما في سفيان بن عيينة. وآلة العلم أي هذا الرجل يحفظ الأحاديث النبوية ويحفظ القرآن الكريم ويحفظ فتاوى الصحابة وأقاويلهم، فهذه آلة العلم. أيضا يعلم أصول الفقه، فرافق الشافعي أياما كثيرة بل سنين عديدة. والشافعي هو الشافعي في أصول الفقه، وأول من ألف في أصول الفقه رحمه الله تعالى. قال الشافعي: ما رأيت أحدا من الناس عنده من آلة العلم ما عند سفيان بن عيينة، ومع ذلك قال: وما رأيت أحدا أكفأ من الفتية عنه. أي كان كثيرا يقول في الفتية: لا أدري لا أدري، فمن ركب مركب لا أدري فقد نجا وبرئ دينه. أما من أقبل على الفتية بكليته وأراد أن يفتي في كل ما ينزل به ويسأل عنه، فهذا والله من الحماقة. فكثير من العلماء الكبار، مالك بن أنس يأتيه رجل بأربعين مسألة على مسيرة شهر، فيقول له: لقد أرسلني قومي إليك بهذه الأربعين مسألة، فما أجاب مالك رحمه الله إلا على عشرة مسائل، والبقية يقول: لا أدري. فتعجب الرجل، مالك إمام دار الهجرة يقول في ثلاثين مسألة لا أدري. Qala qul liman waraika Malik yaqul la adri. Ma kanu yakhshawna min qawlat la adri, amma nahnu fanastahi an naqul la nadri. Nas'alullah al-'afwa wal-'afiyah. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i, saya tidak pernah atau belum pernah melihat seseorang yang lebih paham, lebih hafal, lebih mengerti tentang ilmu hadis, usul fikih dan sebagainya dari Imam Sufyan ibn Uyayna. Dan beliau juga berkata, Imam Asy-Syafi'i juga berkata, saya tidak pernah melihat seorang akfa yang lebih mencukupi dari Al-Imam Sufyan ibn Uyayna dalam memberikan jawaban fatwa, dalam memberikan fatwa. Lihatlah bagaimana Imam Malik ditanya 40 pertanyaan, beliau hanya menjawab 10 pertanyaan, dan 30 pertanyaan beliau jawab dengan kalimat la adri, la adri. Nah, bandingkan dengan kita sekarang, kadang sebagian orang ketika ditanya lalu menjawab, semua yang ditanya berusaha untuk menjawabnya dan malu untuk mengucapkan la adri. Sedangkan dahulu Al-Imam Malik, imam besar, tidak malu atau tidak segan mengatakan la adri ketika tidak mengetahui suatu masalah. Ditanya 40 pertanyaan, seorang datang dari jauh bertanya kepada 40 pertanyaan, hanya menjawab 10 pertanyaan, dan 30 pertanyaan beliau jawab dengan ucapan la adri, saya tidak tahu. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Nah, beginilah para ulama dahulunya. Qala Sufyan ibn Uyayna, man kanat ma'siyatahu fi syahwah farju lahu at-taubah. Fa inna Adama 'asa mustahiyan faghfira lahu. ومن كانت معصيته في كبر فخش على صاحبه اللعنة فإن إبليس عصى مستكبرا فلعن. هذا الكلام أيها الإخوة يعني يوزن بماء الذهب. سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى قسم المعاصي إلى قسمين، معاصي شبهات ومعاصي شهوات. فمعصية آدم عليه السلام كانت بسبب شهوة، وهذا يعطينا إشارة إلى أنك إياك أن تغتر بعمل صغير، بمعصية صغيرة. فإن آدم عليه السلام أكل لقمة فكانت سببا في دخوله النار، فكانت سببا في خروجه من الجنة ونزوله إلى جار البلاء والشقاء الدنيا. وإن إبليس عليه لعنة الله كانت معصيته في سجدة واحدة أبى أن يسجدها طوعا لأمر الله عز وجل لآدم، حينها لعن وطرد من مسكن العز إلى دار الشقاء، ثم إلى اللعنات المتتاليات إلى يوم الدين. فإياك أيها الأخ الكريم أن تختر بطاعة، وإياك أن تستصغر معصية، فلا تحقرن من المعروف شيئا. فجاء في الأثر أن امرأة دخلت النار في هرة، ورجل دخل الجنة في شوك نحاه جانبا من الطريق حتى لا يؤذي الناس، وبغية دخلت الجنة لأنها سقت كلبا لوجه الله عز وجل. فلا تحقرن من المعروف شيئا. يقول سفيان، من كانت معصيته في الشهوة فرج له التوبة، فإن الإنسان إذا عصى ربه مشتهيا يعلم حين المعصية وبعدها أنه عاص لله، فيكون منكسر القلب خاشع الفؤاد إذا ذكر بالله تذكر. أما وصاحب الشبهة مثلا كصاحب البدعة يظن أنه يتقرب بها إلى الله عز وجل، فإذا جئت لتذكره بالله يقول لك أنا أعبد الله، أنا لا أفعل معصية. وهذه هي قمة الخطر، أن معصية الشبهة صاحبها يعني يكون بعيدا جدا عن باب التوبة. لأنه يظن أنه بالشبهة يتقرب إلى الله عز وجل. Berkata Imam Sufyan bin Uyainah, barang siapa yang maksiatnya berkaitan dengan syahwat, maka saya mengharapkan untuknya taubat. Sesungguhnya Adam alaihi salam maksiatnya adalah karena sesuap yang masuk, sesuap makanan yang masuk yang sebenarnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis maksiatnya adalah karena kibir, karena sombong. Disuruh hanya satu perintah saja, disuruh taat kepada Adam, dan dia mengingkari, tidak mau taat kepada Adam. Wa qala Sufyan ibn Uyainah yawman li Abi Abdullah ar-Razi, ya Aba Abdullah, inna min syukrillah 'ala an-ni'mah an tahmadahu 'alayha wa tasta'inu biha 'ala ta'atihi. Fama syakara Allah man ista'ana bi ni'matihi 'ala ma'asihi. Asy-syukru ayyuhal ikhwah يكون بالقلب اعترافا وخضوعا وباللسان ثناء واعترافا وبالجوارح طاعة وانقيادا. هذا هو معنى الشكر، وفيه أركان الشكر. فالشكر أركانه الخضوع والاستكانة بالقلب للمنعم سبحانه وتعالى، ويكون أيضا بالاعتراف باللسان وبطاعة الجوارح وانقيادها للواحد الديان. فقال سفيان إن من شكر الله على النعمة أن تحمده عليها، فالحمد يكون باللسان وتستعين بها على طاعة الله عز وجل. مثلا الله أعطى لك نعمة المال، كيف تشكره على هذه النعمة؟ تشكره على هذه النعمة بالتصدق على فقراء المسلمين، وأن تضع المال في حقه حيث أمر الله عز وجل. الله أعطاك نعمة الزوجة، تشكر الله عز وجل على هذه النعمة. فكم من شاب لا يستطيع الزواج، فتعلمها شرع الله عز وجل، وتوقفها على حدود الله تبارك وتعالى، وتتقي الله فيها ولا تظلمها. أعطاك الله نعمة الولد، تعلمه دين الله تبارك وتعالى، وتعرفه الحلال من الحرام. وهكذا أيها الإخوة، فشكر الله على النعمة يكون أن تستعملها في طاعة الله. فما شكر الله أبدا عبد استخدم نعمه على معصيه والعياذ بالله. بركات إمام بن عيينة، وهي أبو عبد الله بركات كبدا أبو عبد الله الرازي، وهي أبو عبد الله، sesungguhnya dari bentuk syukur kepada Allah adalah dengan engkau memujinya, memuji atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepadamu, dan engkau menggunakan nikmat atau karunia yang telah Allah berikan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kepadamu berbagai kenikmatan, dan salah satu bentuk kenikmatan tersebut Allah berikan kepada engkau semuanya, kepada engkau, kepada kamu semuanya, seorang istri. Diberikan istri, berapa banyak para pemuda yang ingin menikah tapi tidak, belum juga bisa menikah, banyak alasannya. Maka Allah berikan karunia seorang istri merupakan karunia dari Allah. Maka ajarkan istri berbagai ketaatan kepada Allah, perintahkan dia untuk taat kepada Allah. Anak adalah karunia, maka didik anak-anak kita, ajarkan anak-anak kita agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur itu dengan ucapan dan dengan menggunakan karunia yang telah Allah berikan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Umar ibn Sakan. Al-ana ana atahaddatsu an mas'alatin khatira. Hadhihi al-mas'ala ikhtalafa fiha al-ulama' qadiman wa hadithan. Ala wa hiya ayyuhuma afdal? Al-ghani ash-shakir am al-faqir as-sabir? Ahad yastati' an yujibani al-an? الإخوة الذين يتحدثون بالعربية، أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ الشيخ bertanya siapa yang lebih afdal, الغني الشاكر orang kaya yang bersyukur atau الفقير الصابر؟ الفقير الصابر atau orang fakir tapi sabar. Nah, Syekh bertanya kepada hadirin semuanya, siapa yang lebih afdal? Silakan jawab. Ma fi jawab. Bagus. الإجابة عند ابن عيينة رحمه الله تعالى. قام إليه رجل من بغداد فقال: يا أبا محمد، أخبرني عن قول مطرف لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. مطرف بن عبد الله الشخير يقول: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. أهو حب إليك يا سفيان هذا القول أم قول أخيه أبي العلاء حيث قال: اللهم رضيت لنفسي ما رضيت لي؟ فسكت عنه سكتة، ثم قال: قول مطرف أحب إلي، أي الشكر مع العافية أحب إلى سفيان من البلاء مع الصبر. لماذا؟ قال سفيان: قال الرجل: كيف وقد رضي هذا لنفسه ما رضيه الله له؟ أي قول أبو العلاء يقول: اللهم رضيت لنفسي ما رضيت لي. فالرجل يعترض على سفيان قائلا له: كيف وقد رضي هذا لنفسه ما رضيه الله له؟ قال سفيان: إني قرأت القرآن فوجدت صفة سليمان عليه السلام مع العافية التي كان فيها، قال الله في حقه: نعم العبد إنه أواب. سفيان أتاه الله الملك والعافية، قال الله في حقه: نعم العبد إنه أواب. نفس الكلمة قالها الله عز وجل في حق أيوب المبتلى الصابر، قال في حقه: نعم العبد إنه أواب. فاستوت الصفتان، قال سفيان، فاستوت الصفتان، وهذا معافى وهذا مبتلى، فوجدت الشكر قد قام مقام الصبر، فلما اعتدل كانت العافية مع الشكر أحب إلي من البلاء مع الصبر. رحمة الله عليه. Berkata, kata Syekh tadi setelah beliau bertanya, mana yang lebih afdal, yang kaya bersyukur atau yang fakir tapi sabar? Kata beliau, jawabannya seperti disampaikan, atau jawabannya ada pada perkataan Imam Sufyan bin Uyainah. Beliau menceritakan, qama ilaihi rajulun min ahli Baghdad, datang kepadanya seorang dari Baghdad, lalu berkata kepada beliau, ya Aba Muhammad, ya Abu Muhammad, wahai Abu Muhammad, yaitu yakni wahai Sufyan bin Uyainah, beritahukan kepadaku tentang perkataan Mutarrif, salah seorang ulama ketika itu. Saya diberikan kesehatan dan bersyukur lebih saya cintai daripada saya diberikan musibah, cobaan, lalu saya sabar. Nah, orang ini yang datang dari Baghdad bertanya kepada Imam Ibn Uyainah tentang pertanyaan ini. Ahuwa ahabbu ilaika am qawlu akhihi Abil Ala? Apakah perkataan Mutarrif tadi yang mengatakan saya diberikan kesehatan bersyukur lebih saya cintai daripada saya diberikan cobaan dan saya sabar, apakah dia lebih engkau cintai wahai, lebih engkau sukai wahai Sufyan, atau perkataan saudaranya Abul Ala? Jadi Mutarrif ini ada saudaranya Imam Abul Ala, sedangkan saudaranya berkata lain. Imam Abul Ala berkata, Allahumma raditu li nafsi ma raditu li, ya Allah, saya ridho terhadap diriku apa yang telah engkau ridhoi untukku. Laki-laki yang tadi bertanya, mana yang lebih engkau cintai? Perkataan pertama yang mengatakan diberikan kesehatan dan bersyukur lebih disukai daripada diberikan cobaan dan sabar, atau perkataan orang yang mengatakan saya ridho terhadap sesuatu yang telah Allah ridhoi terhadap saya? Maka Imam Ibn Uyainah diam sejenak, lalu beliau berkata, qawlu mutarrif ahabbu ilai, perkataan yang pertama Al-Imam Mutarrif lebih saya cintai, kata Imam Ibn Uyainah, perkataannya lebih saya cintai, yaitu asyukru ma'al-afiyah, bersyukur diberikan kesehatan, diberikan kebaikan, bersyukur lebih dicintai oleh Imam Ibn Uyainah. Faqala ar-rajul, kemudian seorang yang dari Baghdad tadi yang bertanya kembali berkata, bagaimana, kaifa wa qad radiya hadza li nafsi ma radiya Allahu lahu, bagaimana mungkin sedangkan ini ridho terhadap yang telah Allah ridhoi kepada dirinya? Lalu Sufyan menjelaskan, menjelaskan maksud perkataan ini, kenapa dia lebih menyukai perkataan Imam Mutarrif. Padahal orang yang kedua, perkataan kedua, ridho terhadap apa yang telah Allah tentukan terhadap dirinya. Kata Imam Ibnu Uyainah, sesungguhnya saya telah membaca di dalam Al-Quran, maka saya mendapatkan, menemukan dalam Al-Quran sifat Sulaiman. Sifat Sulaiman alaihi salam. Bukankah Sulaiman alaihi salam Allah berikan kepadanya kekuasaan, Allah berikan kepadanya kesehatan, Allah berikan kepadanya kekayaan, dan Allah berikan kepadanya al-afiyah, kesehatan. Lalu Allah sebutkan sifatnya dalam Al-Quran, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baiknya hamba adalah hamba yang bersyukur. Lalu kata Imam Nu'ayna, saya juga menemukan di dalam Al-Quran sifat yang sama yang Allah sebutkan, Allah jelaskan tentang Ayyub alaihi salam. Bukankah Ayyub Allah uji, Allah berikan kepadanya, Allah turunkan kepadanya bala, cobaan, cobaan yang mungkin orang sekarang tidak akan mampu untuk menanggungnya. Lalu Allah sebutkan sifat Ayyub, ni'mal 'abdu innahu awwab. Sama, sifat yang sama. Sebaik-baiknya hamba adalah yang bersyukur, yang bersyukur. Padahal Ayyub adalah orang yang Allah turunkan kepadanya cobaan. Fastawat sifatan, kata Imam Ibnu Uyainah. Maka dua sifat ini, orang yang kaya bersyukur, orang yang Allah berikan kebaikan, kesehatan, kekuasaan bersyukur, kemudian orang yang Allah berikan bala lalu dia bersabar, sama sifatnya Allah sebut dalam Al-Quran, ni'mal 'abdu fa ni'mal 'abdu innahu awwab. Sama sifatnya. Maka tatkala sama kedua sifat ini, fawajadtu syukra qad qama maqama sabr, maka saya menemukan syukur itu mengganti kedudukan sabar. Kata Imam Ibn Uyayna, beliau memahami bahwa kesabaran Ayyub Allah sebutkan dengan syukur, ni'mal 'abdu innahu awwab. Sesungguhnya sebaik-baiknya hamba adalah yang bersyukur. Nah, tatkala Allah menggantikan sifat sabar Ayyub dengan lafaz syukur dalam Al-Quran, maka falamma i'tadala, tatkala sama kedua sifatnya, la kanat al-afiyah ma'asyukri ahabbu ilayya minal bala' ma'asabri. Maka al-afiyah, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kebaikan dan bersyukur, lebih aku cintai daripada Allah berikan bala dan bersabar. Wa qala Yahya ibn Yahya an-Naysaburi, kuntu 'inda Sufyan ibn Uyayna, fa ja'ahu rajulun qala lahu ya Aba Muhammad, ana ashku ilayka fulana, ya'ni zawjati, أنا أذل الأشياء إليها أو أحقرها عندها. الرجل يقول لأبي محمد أنا أذل الأشياء إلى زوجتي وأحقرها إليها. فقال سفيان لعلك رغبت إليها طلبا للعز. فقال الرجل نعم. فقال سفيان, أطرق سفيان مليا ثم رفع رأسه قائلا, من ذهب إلى العز ابتلي بالذل. من طلب العز في غير طاعة الله عز وجل ابتلاه الله بالذل. فمن تعلق قلبه بشيء من أمور الدنيا عذبه الله به. قال سفيان, من ذهب إلى العز ابتلي بالذل, ومن ذهب إلى المال ابتلي بالفقر, ومن ذهب إلى الدين يجمع الله له العز والمال مع الدين. Waqala Yahya bin Yahya an-Naysabur, suatu ketika saya pernah berada di, bersama Sufyan bin Uyainah. Kemudian datang seorang dan berkata, ya Aba Muhammad. Orang ini berkata atau bertanya kepada Sufyan bin Uyainah yang kunianya Abu Muhammad, ashku ilaika min fulana, saya mengeluhkan kepadamu tentang fulana, ya tentang seorang perempuan, yakni imra'atahu. Dia mengeluhkan, mengadu kepada Sufyan bin Uyainah tentang istrinya. Ana adzallu al-asya' indaha wa ahqaruha. Aku, kata laki-laki ini, orang yang paling hina di matanya. Jadi dia merasa orang yang paling hina di hadapan istrinya. Dia mengadukan kepada Imam Ibn Uyainah. Kemudian Imam Ibn Uyainah menundukkan sebentar kepalanya, lalu dia mengangkatnya dan berkata, menjawab, pertanyaan orang tadi, la'allaka raghibta ilaiha litazdada bidzalika izan. Mungkin kata Imam Sufyan bin Uyainah, engkau menyukainya, engkau menginginkannya menjadi istrimu karena dengan tujuan agar bertambah kemuliaanmu. Ini Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan kepada laki-laki tersebut, la'allaka raghibta ilaiha litazdada bidzalika izan. Mungkin engkau menikahinya, menyukainya, ingin bertambah kemuliaanmu. Karena boleh jadi kadang seorang menikahi wanita yang punya kedudukan yang mulia, keturunan yang terpandang, karena juga ingin ikut jadi orang yang mulia. Faqala, lalu laki-laki tadi menjawab, na'am ya Abu Muhammad. Betul, iya wahai Abu Muhammad. Nah, ternyata laki-laki tersebut benar menikahi istrinya, wanita tersebut, karena ingin bertambah kemuliaannya. Lalu Imam Nu'aynah kembali berkata, man zahaba ilal izzi ubtala bizul. Barang siapa yang menginginkan atau mencari kemuliaan, maka dia diuji dengan kehinaan. Dan barang siapa yang mencari mal, harta, maka dia diuji dengan kefakiran. Barang siapa yang mencari agama, mengambil agamanya, Allah mengumpulkan untuknya, menyatukan untuknya kemuliaan dan harta serta agama. ثم أنشأ يقول كنا إخوة أربع. سفيان بن عيينة يقول كنا إخوة أربع: محمد وعمران وإبراهيم وأنا. فمحمد أكبرنا وعمران أصغرنا وكنت أوسطهم. فلما أراد محمد أن يتزوج رغب في الحسب، فتزوج من هي أكبر منه حسبا، فابتلاه الله بالذل. ثم وعمران رغب في المال، فتزوج من هي أكبر مالا منه، فابتلاه الله بالفقر، أخذوا ما في يديه ولم يبقوا له شيئا. فنقبت في أمرهما، فقدم علينا معمر بن راشد. معمر إمام أهل اليمن، قدم علينا أي في المدينة. فشاورته، أراد أن يتزوج، وقصصت عليه قصة أخوي، فذكرني حديثين: حديث يحيى بن جعدة وحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. فأما حديث يحيى بن جعدة، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تنكح المرأة على أربع: دينها وحسبها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك. وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة. فاخترت لنفسي الدين وتخفيف الظهر اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجمع الله لي العز والمال مع الدين. ثم أنشأ يحدثه فقال: setelah الإمام سفيان بن عيينة menjelaskan ungkapan sebelumnya, lalu beliau mulai mengisahkan kepada laki-laki tersebut tentang kisah yang dia alami sendiri. Kata beliau, kami adalah empat bersaudara. Jadi Imam Nu'aynah menyampaikan pengalamannya sendiri kepada laki-laki yang bertanya tadi. Kami empat orang bersaudara, kata beliau, empat laki-laki semuanya, yang Muhammad, Imran, Ibrahim, wa ana, dan dia sendiri. Empat bersaudara. Fa Muhammad akbaruna, dan Muhammad ini adalah yang paling besar di antara kami, saudara yang paling besar. Dan Imran, saudara kami yang paling kecil. Dan saya adalah di tengah-tengah. Imam Sufyan bin Uyainah di tengah-tengah. Maka tatkala Muhammad, saudara yang paling besar Muhammad, ingin menikah, dia mencari wanita yang kedudukannya lebih tinggi, yang kedudukannya lebih mulia darinya. Fabtalahu Allahu bizul. Lalu Allah menghinakannya. Allah menjadikannya hina di hadapan istrinya. Dia mencari wanita yang lebih jauh lebih mulia darinya. Kemudian Al-Imam Nu'aynah mengatakan, wa Imranu raghiba fil mal. Kemudian saudaraku Imran mencari wanita, menyukai wanita atau mencari wanita untuk istrinya yang kaya raya, yang lebih kaya darinya. Fatazawwaja man huwa aktsar malan minhu, maka lalu dia menikahi wanita yang memiliki harta lebih banyak darinya, lebih kaya darinya. Maka Allah uji dia dengan kefakiran. Akhadhu ma fi yadayhi, wanita ini dan keluarganya mengambil semua yang ada pada Imran dan mereka tidak memberinya apapun. Allah uji dengan kefakiran karena harta tadi, karena materi tadi. Fa naqabtu min amrihima, lalu saya berusaha mencari tahu tentang masalah kedua saudara saya tadi. Lalu datang kepadaku Ma'mar bin Rashid, dan Ma'mar bin Rashid ini adalah imam ahli Yaman, seorang ulama besar dari Yaman. Fasyawartu, lalu saya meminta pendapat darinya karena Imam Sufyan bin Uyainah ingin menikah. Kebetulan datang berkunjung ada Imam Ma'mar bin Rashid. Sufyan bin Uyainah meminta pendapat kepada Ma'mar bin Rashid, wanita bagaimana yang baik untuk dia nikahi, wanita seperti apa yang harus dia nikahi. Dan Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada Ma'mar bin Rashid apa yang telah terjadi kepada kedua saudaranya. Beliau ceritakan tentang Muhammad, beliau ceritakan tentang Imran. Lalu Ma'mar bin Rashid menyampaikan kepada Sufyan bin Uyainah dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Yahya bin Ja'da dan hadis Aisyah. Adapun hadis Yahya bin Ja'da, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu ala arba." Seorang wanita itu dinikahi karena empat hal. Diniha, karena agamanya. Wa hasabiha, karena kedudukannya. Wa maliha, karena hartanya. Wa jamaliha, dan karena kecantikannya. Fa alayka bi dhati din, maka nikahilah olehmu wanita yang memiliki agama yang baik. Taribat siadak, karena seandainya engkau memilih selain itu, maka engkau akan menyesal, engkau akan merugi. Taribat yadak, secara bahasa artinya tanganmu akan kotor bertanah. Maksudnya ini bahasa kiasan, engkau akan menyesal, engkau akan merugi dan sebagainya. Adapun hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nisa'i barakatan," wanita yang paling banyak berkahnya, yang paling besar berkahnya, "aisaruhunna mu'ta," yaitu wanita yang paling sederhana maharnya. Ini hadis dari Aisyah. Jadi wanita yang paling banyak berkahnya, kata Rasulullah, wanita yang dinikahi paling sederhana maharnya. Sederhana, tidak bermewahan. Fakhtartu li nafsiddin, maka Imam Ibnu Uyainah mengatakan, maka aku memilih wanita yang aku jadikan istriku, wanita yang memiliki agama. Wa takhfifudz dhahri, dan juga yang sedikit maharnya, yang memiliki agama dan sedikit maharnya, iktidaan bi sunnah, karena ingin mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menyatukan untuk Sufyan bin Uyainah kemuliaan harta dan agama. Allah berikan kepadanya kemuliaan, dia mulia di hadapan istrinya, lalu juga Allah berikan kepadanya harta, lalu juga Allah berikan kepadanya wanita yang memiliki agama yang baik. Qala Sulaiman ibn Ayyub, سمعت ابن عيينة يقول شهدت 80 موقفا أي حج 80 مرة. وقال الحسن بن عمران ابن عيينة أن سفيان قال له بجمع آخر حج حجها قد وافيت هذا الموضع 70 مرة أي على عرفات، وقف على عرفات 70 مرة، أقول في كل سنة اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا المكان، وإني قد استحييت من الله من كثرة ما أسأله ذلك، أي في هذه المرة ما سأل الله عز وجل أن يبقيه إلى السنة القابلة ليحج إلى بيت الله الحرام. قال الراوي فمات في السنة القابلة ولم يذهب إلى الحج رحمة الله عليه. بركات سليمان ابن أيوب سمعت ابن عيينة يقول Saya telah mendengar Imam Sufyan bin Uyainah berkata, "Syahidtu 80 mauqifan." Aku telah melaksanakan haji sebanyak 80 kali. Subhanallah. Sufyan bin Uyainah telah melaksanakan haji sebanyak 80 kali, 80 mauqifan. Kemudian berkata Muhammad bin Sa'ad, "Akhbaranil Hasan." Dan berkata telah mengabarkan kepadamu Al-Hasan bin Imran Ibnu Uyainah bahwasanya Sufyan bin Uyainah berkata di akhir haji yang dia laksanakan, beliau berkata, "Qad wafaitu hadzal mawdi' 70 marrah." Sungguh saya telah berada di sini, telah menempati tempat ini sebanyak 70 kali. 70 marrah. Aqulu fi kulli sana, dan selalu saya berkata di setiap sana, dia setiap tahun dia selalu berdoa, "Allahumma la taj'alhu akhir al-ahdi min hadha al-makan." Ya Allah, jangan kau jadikan bahwasanya keberadaan saya saat ini sebagai merupakan yang terakhir kalinya. Selalu berdoa, walaupun dia sudah 70 kali, selalu berdoa demikian. Jangan kau jadikan haji saya kali ini merupakan haji yang terakhir, ini maksudnya. Al-Imam Sufyan bin Uyainah selalu berdoa demikian. "Wa inni qad istahyaitu min Allah min kathrati ma as'aluhu dzalik." Lalu beliau berkata, "Dan sungguh saya malu kepada Allah karena seringnya saya meminta berdoa hal yang demikian, yaitu minta agar Allah tidak menjadikan hal tersebut yang terakhirnya." Dan dikisahkan dalam riwayat yang lainnya bahwasanya beliau tidak sampai dipanjangkan umurnya sampai haji berikutnya, lalu beliau meninggal. Tidak sampai kepada haji berikutnya, lalu beliau meninggal. Semoga Allah merahmatinya. Qala Sufyan ibn Uyayna, "Haddathana Yahya ibn Sa'id al-Ansari." Wa Yahya ibn Sa'id al-Ansari jadduhu Qais ibn Amr, wa huwa sahabiyun. Wa Yahya hadha min sigar al-tabi'in, rahmatullahi alayh, wa kana thiqatan kathira al-hadithi, hujjatan thabta. وقال مرة مالك بن أنس: "سمعت يحيى بن سعيد يقول: وددت أني كتبت كل ما كنت أسمع وكان ذلك أحب إلي من أن يكون لي مثل مالي، فإن الذاكرة تخون، ومن اعتمد على عقله لابد أن يخونه عقله. فقديما قالوا: العلم صيد والكتابة قيده، العلم صيد والكتابة قيده، قيد العلم، وجاء في الحديث: قيد العلم بالكتابة، قيد العلم بالكتابة. كان يحيى بن سعيد أيها الإخوة يعني من النبلاء الكبار. وقال جرير بن عبد الحميد الضبي: "لم أرى من المحدثين إنسانا كان أنبل عندي من يحيى بن سعيد الأنصاري rahimahullah ta'ala." Sekarang kita beralih ke rawi berikutnya. Yang pertama Al-Humaidi, kemudian Sufyan bin Uyainah, rawi yang ada di hadis yang pertama. Kemudian Sufyan bin Uyainah sudah selesai disampaikan. Lalu yang berikutnya adalah Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Perkataan Al-Imam Al-Bukhari, "Haddathana Yahya bin Sa'id Al-Ansari, ismu jaddihi Qais bin Amrin, wa huwa sahabiyun, wa Yahya min sigharit tabi'in." Perkataan Imam Al-Bukhari, "Haddathana Yahya bin Sa'id Al-Ansari," nama kakeknya adalah Qais bin Amr, dan Qais bin Amr ini adalah seorang sahabat. "Dan Yahya min sigharit tabi'in," dan Yahya bin Sa'id Al-Ansari adalah tabi'in yang kecil, sebab para ulama mengelompokkan tabi'in jadi tiga: kibar tabi'in, awsat tabi'in, pembesar tabi'in, kemudian yang menengah, yang sedang, kemudian sigar, yang kecil. Nah, Yahya bin Sa'id Al-Ansari termasuk min sigarit tabi'in, termasuk min sigarit tabi'in. Kana thiqatan, beliau adalah seorang yang terpercaya, terpercaya hafalannya. Kathirul hadis, banyak hadisnya. Hujjah, dan beliau merupakan hujjah, maksudnya menjadi tempat bertanya. Wa thabatan, dan beliau juga thiqah, kuat. Dan berkata Malik bin Anas, Berkata Malik bin Anas tentang Yahya bin Said Al-Ansari, "Sami'tu Yahya bin Said yaqul, wadittu anni katabtu kullama kuntu asma." Aku menyukai seandainya aku menulis semua yang telah aku dengar. "Wa kana dhalika habu ilayya min an yakuna li mithlu mali." Dan itu lebih aku sukai daripada semua yang ada padaku. Dan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, al-ilmu saydun. Al-ilmu saydun, ilmu itu adalah buruan. Wal kitabatu qayduhu, dan tulisan itu adalah untuk pengikatnya. Apabila kita berburu setelah mendapat buruan, maka harus ikat buruan tersebut dengan pengikatnya agar tidak lepas. Nah, ilmu juga begitu. Menuntut ilmu, maka ikatlah ilmu dengan tulisan agar ilmu tersebut tidak hilang. Qala Yahya bin Sa'id Al-Ansari haddathana Muhammad ibn Ibrahim At-Taymi wa huwa saduq. Qala haddathana Alqamah ibn Waqqas Al-Laysi wa huwa min kibar At-Tabi'in. قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو على المنبر يقول وبركاته محمد بن ابراهيم بن الحارث بن خالد التيمي dari tabi'in, yang menengah tabi'in, tabaqat, tingkatan yang menengahnya. Wa kana jaduhu al-Harith min Khalid ibn Khalid min al-Muhajirin. Kakeknya Al-Harith adalah Harith bin Khalid adalah dari kaum Muhajirin. Dari kaum Muhajirin yang pertama. Dan dia merupakan anak paman Abu Bakar. Dan Syekhnya Al-Qamah bin Waqqas Al-Laythi min kibarihim fa fil isnad. Dan Syekhnya Al-Qamah bin Waqqas Al-Laythi merupakan dari pembesar tabi'in. الآن انتهينا من الكلام على الإسناد وأنا اختصرت فيه اختصارا كبيرا للحفاظ على الوقت والمفترض أن نبدأ في الكلام على كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهل أنتم مستعدون اليوم أم نرجئ الكلام في الدرس القادم الشيخ berkata sebenarnya kita sudah selesai membahas sanad kemudian sebenarnya kita akan masuk kepada matan pada isi hadis. Apakah kalian semuanya siap? Masih siap? Masih ini kondisinya? Ini saya bertanya kepada antum semuanya. Walaupun sebenarnya secara pribadi ana ada masalah pada mata. Kalau sudah ini terlihat seperti bayang-bayang saja tulisan-tulisan saya yang disampaikannya. Belum sempat mencari kacamata. Terlihat seperti bayang-bayang saja, jadi saya tidak bisa menjelaskan banyak, tidak terlihat secara jelas. Nah, saya bertanya kepada antum semuanya. Ana qultu nam aini da'it. La sa'andur jayidan. Hasan idza ta'abtu. Nah. Idan insyaallah nurji' al-kalam. Iya. Walakin al-as'ilah lil-ikhwa ma'ad adad ad-du'a. Hadha huwa al-majlis al-thalis min majalis at-tahdith. Dzakartu su'alat. La ana as'al awwalan. Dzakartu fi majlisayn takallamtu 'an fadl as-sunnah. وأهمية علم الحديث واهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك اهتمام التابعين رضوان الله عليهم الآن أسأل إخواني في معهد إعداد الدعاء أين أبو دجانة؟ أبو دجانة أخبرني عن فضل أو أهمية السنة بالنسبة للقرآن مترجم؟ نعم أولا نعم sebentar Syekh mengatakan ini merupakan pertemuan ketiga kita dalam majelis tahdis, majelis Sahih Bukhari. Pada pertemuan pertama dan kedua, pertemuan pertama beliau menjelaskan tentang kedudukan sunnah terhadap Al-Quran. Kemudian pada pertemuan kedua beliau menjelaskan tentang bagaimana ihtimam, perhatian para sahabat, para tabi'in terhadap hadis. Lalu beliau bertanya kepada salah seorang santri dari Indad Duat, yaitu Al-Akh Abu Dujana. Apa kedudukan sunnah terhadap Al-Quran? Sebutkan apa saja kedudukan sunnah terhadap Al-Quran bil Arabiyah. Naam. كفى. أحد آخر؟ Yang lain bisa menambahkan. Selain santri boleh. Selain santri. Ghairu thullab. Ai ahad. Selain santri silakan. Apa saja ada 6 poin yang telah Syekh sebutkan, kedudukan sunnah terhadap Al-Qur'an telah disebutkan. Telah disebutkan 4. Sisa ada 2 lagi. Yani ana uridu min ikhwani al-ihtimam bi hadhihi al-majalis. فالإمام البخاري كان يملي على محمد بن أبي حاتم الوراق، فرأى منه ملالا أنه يمل من الكثرة الكتابة، فقال له فلتقر عينك، فأهل الصناعات في صناعاتهم، وأهل الدنيا في دنياهم، وأنت مع أنفاس الحبيب وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي مجلس التحديث نحن نعيش مع الرواة الذين جابوا البلاد شرقا وغربا للتنقيب ولسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوالله يا لها من منقبة أن خصكم الله عز وجل بهذا المجلس وبهذه الدروس، فإياكم أن تضيعوها، وإياكم أن تملوا، وإياكم أن تقصروا في الحضور في هذه المجالس، فيا مجالس ورب الكعبة مشهودة من قبل الله عز وجل، فإن لله ملائكة سيارون في الطرقات يلتمسون مجالس العلم وحلق الذكر، فإذا رأوها أي كأن هذه المجالس كالقناديل كالمصابيح يراها أهل السماء في سمائهم، فإذا رأوا مجلسا للعلم قالوا هلموا إلى بغيتكم، هلموا إلى حاجتكم، فيجتمعون حلقا إلى أن يصلون إلى تحت عرش الرحمن. كم عددهم؟ الله أكبر. فيخاطبهم ربنا وهو أعلم بحالنا، كيف وجدتم عبادي؟ قالوا وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويذكرونك. قال وهل رأوني؟ قالوا لا. قال وكيف لو رأوني؟ قالوا لكانوا أشد لك حبا وتعظيما وتسبيحا. قال مما يريدون؟ قالوا يطلبون الجنة. فيقول وهل رأوها؟ يقولون لا. فيقول وكيف لو رأوها؟ فتقول الملائكة لكانوا أشد لها طلبا وطاعة. فيقول الله عز وجل ومما يتعوذون؟ يقولون من النار. يقول الله هل رأوها؟ يقولون لا. فيقول الله وكيف لو رأوها؟ قالوا لكانوا أشد منها هربا. فيقول الله عز وجل أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم وأبدلت سيئاتهم حسنات. يا الله، كم اكتسبت اليوم من سيئات، بل كم اكتسبت في عمرك من سيئات، فبفضل الله عز وجل أن اختصك في هذا المجلس دون غيرك. ليس هذا الأمر فحسب، بل اسمع إلى نهاية الحديث وهو أفضل من بدايته. تقول الملائكة يا رب إن فيهم فلان ما جاء لطلب العلم، وإنما أراد حاجة، جاء يعني كان مع فلان فجاء على استحياء أو جاء لحاجة. فيقول الكريم لهم هم القوم لا يشقى فيهم جليس. الله أكبر. Paham semuanya? Panjang. Ini panjang sekali. Kata beliau, setelah beliau meminta siapa yang bisa menjawab, siapa yang menambahkan, majlis ini jangan disia-siakan, kata beliau. Majlis ini jangan dilalaikan. Majlis ini majlis yang Allah bersaksi, Allah menyaksikannya. Dan para malaikat juga menyaksikannya, bahkan para malaikat mendoakannya. Dan beliau bawakan hadis yang panjang sekali, yang saya sendiri juga. Tapi intinya dalam hadis tersebut Allah bertanya kepada malaikat tentang orang-orang yang duduk di majelis ilmu, misalnya apakah mereka melihat neraka, mereka takut pada neraka, apakah mereka melihatnya? Tidak, mereka tidak melihatnya. Lalu kata Allah kepada para malaikat, bagaimana kalau mereka melihatnya? Kalau mereka melihatnya, mereka lebih takut lagi. Nah, terus sampai di akhir hadis, maka di akhir hadis Allah mengampuninya. Ghafartu Allah aku telah mengampuni mereka, kata Allah, untuk orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Berapa banyak dosa kita, berapa banyak maksiat yang telah kita lakukan, berapa banyak kesalahan yang telah kita lakukan, tapi dengan duduk di majelis ilmu menjadi salah satu sebab digugurkannya dosa-dosa kita. Tayyib, ada pertanyaan, Syekh mempersilahkan ada yang mau bertanya ditulis atau silahkan pertanyaan langsung. Boleh ditulis, boleh langsung. Salah seorang ikhwah kita bertanya, tadi dikatakan hadis tentang seorang tentang wanita yang paling banyak berkahnya adalah wanita yang paling ringan maharnya. Tapi kenapa Rasulullah SAW tatkala menikahi Khadijah memberikan mahar yang banyak? Begitu juga orang-orang Arab, ini orang-orang Arab sekarang mungkin, dan juga orang-orang Arab sampai sekarang maharnya mahal-mahal. Mohon penjelasannya. هذا سؤال جميل جدا وربما يكون فيه شيء من التعارض الظاهري ولكن الحمد لله ليس فيه تعارض. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعظم الزواج أو أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة. كيف أجمع بين هذا وبين فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قد أعطى لبعض نسائه مهرا عظيما؟ ننظر في هذه الحالة إلى من أعطى، ما حالها، ما حالها بين قومها، كيف كان نظر الناس إليها. كانت خديجة رضي الله عنها من أعظم النساء في هذا الزمان، وكانت أنظار الرجال تنظر، يعني الرجال ينظرون إليها يريدون أن يفوزوا بالزواج منها، فكان على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها ما يكافئ حالها رضي الله تعالى عنها. وهذا الكلام منصب على آباء النساء. إذا جاءك أحد الناس يتزوج ابنتك فلا تضيق عليه ولا تشدد عليه، فإن شددت عليه شدد الله عليك. فهذا الحديث ينسحب على هذا الكلام على أولياء الأمور، على أولياء الأمور، فلا تشددوا على الشباب بل يسروا على الشباب، فخير النساء بركة أو أعظمهن بركة أيسرهن مؤنة. وهذا لا يعني أنك إذا كان معك مال وأردت الزواج من إحدى النساء ألا تعطيها كثيرا، هذا لا ينافي ذلك، هذا لا ينافي ذلك. قال الله تعالى فلينفق ذو سعة من سعته، فأنت الله وسع عليك فوسع على زوجتك، إن ضيق الله عز وجل عليك فلا يعني تثريب عليك، فلينفق كل ذي سعة من سعته. أما إذا لم يكن معك فهذا أمر آخر، والأمور كثيرة في هذا. فلقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه من فاطمة سيدة نساء العالمين، زوجها بأمور بسيطة جدا جدا لو ذكرناها ربما تعجبتم. كانت الوسادة التي ينامون عليها حشوها من اللوف الحشيش، وكانت المرتبة التي الفراش الذي ينامون عليه جلد كبش رضي الله عنها، وهي من هي وابنة من هي. وعلي رضي الله عنه كان شابا عذبا فقيرا أيضا. يعني القصص في هذه كثيرة، وأفعال النبي وأصحابه كثيرة، فينصب على قول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الزواج بركة أيسرهن مؤنة، هذا ينصب على غير القادر وينسحب إلى أولياء الأمور، فلا يشددوا في أمر المهر وفي أمر الزواج، والله أعلم. الشيخ menjawab mengatakan kalau dilihat antara hadis dengan perbuatan Nabi dan fakta sekarang seolah ada pertentangan, ketidaksesuaian, dan sebenarnya tidak demikian, kata Syekh. Perhatikan bagaimana kondisi Khadijah, siapa dia, bagaimana kedudukannya di mata manusia, laki-laki semuanya menginginkan dia untuk menjadi istrinya. Maka Rasulullah SAW memberikan sesuatu yang sesuai dengan kedudukannya, kemuliaannya, dengan kemuliaan Khadijah sebagai wanita yang mulia ketika itu, sebagai wanita yang terpandang. Rasulullah memberikannya dan Rasulullah tidak terbebani. Rasulullah mampu memberikannya. Sedangkan hadis ini lebih ditekankan kepada para wali, kepada orang tua. Sebaiknya orang tua tidak mempersulit anaknya untuk menikah. Maka tatkala orang tua mempersulit, Allah akan berikan kesulitan kepada mereka. Lihatlah contoh yang lainnya di mana hadis ini tidak bertentangan. Contohnya saya membawakan bagaimana Nabi menikahkan Fatimah dengan Ali. Maharnya suatu yang sederhana. Bahkan tempat tidur yang terbuat dari kulit tempat tidur yang terbuat dari kulit domba. Sederhana sekali, padahal anak Nabi, putri Nabi. Sedangkan Ali ketika itu seorang laki-laki, seorang pemuda yang fakir, yang tidak kaya raya. Maka hadis ini, hadis yang menekankan bahwa wanita yang paling banyak berkahnya adalah wanita yang paling sederhana maharnya. Ini lebih ditekankan kepada para wali, pada orang tua, agar tidak mempersulit pernikahan putrinya. Dan juga hadis ini permasalahan-permasalahan yang luas, permasalahan pembicaraan yang banyak, dan tidak mesti harus tetap seperti itu. Kalau memang mampu, tidak ada keharusan demikian. Akan tetapi kepada auliaul umur, kepada semua wali-wali wanita, kepada orang tuanya, kepada wali-walinya, agar tidak mempersulit putrinya untuk menikah. Wallahu a'lam. As-sa'ilu yaqul, assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. Pertanyaan dari salah seorang, assalamualaikum ya Syekh. Bagaimana orang tua di Mesir atau para sahabat, para salafus saleh mendidik dan sangat memperhatikan anak-anaknya sehingga banyak dari mereka anak-anak kecil berumur 4 hingga 5 tahun sudah bisa hafal Al-Qur'an dan hadis. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yani hadza fadlullah yu'tihi man yasha. Al-Imam Al-Bukhari hafiz Al-Qur'an wa huwa ibnu 10 sinin. الإمام ابن عيينة حفظ القرآن وهو ابن 4 سنين. فضل الله يعطيه من يشاء. يعني الأمر يبدأ قبل الولادة. تربية الطفل تبدأ قبل الولادة وليست بعد البلوغ، وإنما قبل الولادة. أن تختار له أم صالحة دائما تسمع القرآن، هذا يؤثر على الجنين، والله يا إخوة يؤثر على الجنين. أم صالحة دائما تقرأ القرآن، إذا أرضعت وليدها أرضعته وتسبح الرحمن سبحانه وتعالى ويتذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الطفل صغيرا لا يعي ولا يتكلم، دائما لا يسمع إلا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأب لا يأكل إلا المال الحلال، ولا يطعم زوجته إلا الحلال، ولا يدخل بيته إلا المال الحلال. فمما يعني مما تتعجبون بعد ذلك إذا وضع الله البركة في هذا البيت لهذه الأمور. ثم بعد ذلك الطفل هو ابن سنتين ونصف يبدأ معه المدرسون، هذا هو المفترض. يعني يبدأ أول ما يبدأ بالكلام يبدأ في تعليم اللغة العربية وفي حفظ القرآن الكريم. هذا يحدث عندنا في مصر، ابن 3 سنوات أو ابن 2 سنين ونصف يبدأون في حفظ القرآن وفي تعلم اللغة العربية، يستطيع أن يكتب ويقرأ. وفي برنامج أنا أعطيته لأبي الحارس اسمه نور البيان، هذا البرنامج جرب كثيرا جدا في مصر وفي دول العالم الحمد لله. يبدأون مع الطفل من سن 3 سنوات، خلال 6 أشهر يستطيع الطفل أن يقرأ القرآن من أي موضع بالتجويد، وإذا أوقفته في أي كلمة يقول حكم التجويد هنا مثلا الإضغام، إن في حرف من حروف الإضغام، وهكذا. خلال 6 أشهر يستطيع القراءة والكتابة، ويستطيع أن يقرأ من المصحف، ويستطيع أن يحفظ وحده. يعني أمر سهل جدا إن شاء الله. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فكان العلماء الأول رحمهم الله تعالى يبدأون مع أولادهم بحفظ كتاب الله عز وجل. إذا انتهى من حفظ كتاب الله يبدأ في حفظ الحديث وفي طلب العلم على يد المشايخ، والله أعلم. Syekh menjawab pertanyaan ikhwah kita. Fadlullah, karunia Allah itu Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Keutamaan dari Allah, Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Perhatikan, imam-imam terdahulu juga tidak semuanya sama. Al-Imam Al-Bukhari misalnya umur 10 tahun baru hafal. Akan tetapi Al-Imam Ibn Uyayna umur 4 tahun sudah hafal Al-Quran. Dan sebenarnya masalah ini dimulai sebelum kelahiran. Mendidik anak kita dimulai sebelum anak tersebut lahir, dimulai ketika anak masih di dalam kandungan. Makanan apa yang diberikan, harta yang bagaimana yang masuk ke rumah kita, apa yang dibiasakan terhadap anak-anak kita, dimulai dari di dalam kandungan. Kemudian juga setelah lahir, bahkan saya mengatakan umur 2 tahun setengah sudah dimulai dengan didikan-didikan agama. Ketika anak sudah mulai berbicara, 2 tahun setengah biasanya anak sudah mulai berbicara. Bahkan sekarang kata beliau ada program, kebetulan saya beliau beri kitab, beliau hadiah kitab. Program tersebut ada program Nurul Bayan. Anak sekitar 2 tahun setengah sampai 3 tahun itu sudah bisa membaca, menulis. Dengan program tersebut sudah bisa membaca dan menulis Al-Quran. Nah, mungkin sebagian bapak-bapak, ibu-ibu, ya wajar saja mereka anak-anak orang Arab. Ya, tidak demikian. Ya, ini perkiraan yang salah. Ini ana Aziz alaihi syarat. Ini perkataan yang salah. Sebab seperti anak-anak Syekh mana tidak bisa berbahasa Arab. Mereka bisa bahasa kampung. Bahasa kampung walaupun bahasa Arab, tapi bahasa kampungnya bukan bahasa Al-Qur'annya. Kalau didengarkan orang yang mahir berbahasa Arab pun, kalau tidak biasa mendengarkan bahasa kampung di Mesir itu tidak akan paham. Tidak akan paham. Nah, dengan program ini beliau sudah mencobakannya dan juga kepada banyak anak-anak. Bahkan program ini sangat terkenal. Ini sangat terkenal di sana, Nurul Bayan nama bukunya. Anak-anak umur 2 tahun setengah sudah bisa baca Quran. Padahal mereka seharusnya tidak bisa. Sudah bisa baca Quran, bisa menulis dan bisa menghafal. Begitu juga dengan hadis dan sebagainya. Nah, ini semuanya kembali kepada perkataan fadlullahi yu'tihi may yasha, yu'tihi may yasha. Karunia dari Allah, keutamaan dari Allah, Allah memberikannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan mengenai kitab apa yang dipakai. Ini salah seorang ikhwan bertanya, kitab apa yang dipakai di ta'lim ini? Ya Syekh, soal yakul, mal kitab dari nakra'u fi hadha ta'lim, fi hadha dars. Dars ايش? Hadha dars ta'lim, ayu kitab, Fathul Bari atau Sahih Al-Bukhari? Habaza law jama'ta baina al-kitab wa syarh. Law habaza law jama'ta baina Sahih Al-Bukhari ma'a syarhi Fathul Bari. وإن كنت فقيرا لا تستطيع أن تشتري فاشتري كتاب صحيح البخاري واكتب التعليقات التي نكتبها قيدها فإنك ستحتاج إليه أثناء شرحنا لمصطلح الحديث فهذا يفتح لك أبواب كثيرة إن شاء الله. Syekh mengatakan beliau lebih menyukai kalau bisa membeli Fathul Bari, tapi bukan yang terjemahan ya, yang bahasa Arab tentunya. Lebih beliau harapkan kalau mampu membeli Fathul Bari syarah dari Sahih Bukhari. Kalau tidak, cukup beli matan, kemudian catat apa saja tambahan syarah-syarah yang beliau sampaikan, catat. Dan tentu untuk menambah kemampuan berbahasa Arab, paling bagus kalau beli yang berbahasa Arab. Ya, paling bagus kalau beli yang berbahasa Arab. Assalamualaikum. Ana melihat ulama-ulama terdahulu sangat bersemangat dalam menuntut ilmu. Sedangkan kita-kita yang sekarang, kira-kira apa yang membuat ulama-ulama terdahulu bersemangat dalam menuntut ilmu? Sangat berbeda dengan kita-kita sekarang. Narju min fadlikum at-tawjih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qadiman qalu ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. يعني أشرح المثال أولا. يعني ليست التي مات ولدها وتبكي عليه بكاء بحرقة كالتي جاءت مجاملة لها وتبكي. ليس بكاء هذه كبكاء تلك، أليس كذلك؟ فطالب العلم حينما يعلم أنه على ثغر من ثغور الإسلام، وأنه المفترض المخول من قبل الله عز وجل بحفظ هذه الشريعة وتبليغها إلى الناس حيث انتشرت الشهوات والشبهات، حيث انتشر الكفر والكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واختلط الحابل بالنابل، وتكلم في دين الله عز وجل من لا يحسن الوضوء، من يعلم كل هذا المفترض ينشط لطلب العلم ويعلم فضل طلب العلم. فلابد أن تعرف أولا ما هو فضل طالب العلم وفضل العلم، وماذا يؤهلك العلم في ملكوت السماء. فإن الملائكة في السماء والحيتان في الماء يستغفرون لمعلم الناس الخير. وقال النبي لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ففضل العلم كبير، يكفي أنك تدل الخلق على الله عز وجل، يكفي أنك تتقرب بهذا العلم إلى الله، فما من شيء بعد الفرائض وإقام الصلوات وإيتاء الزكاة أفضل عند الله من طلب العلم. حتى سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الرجل يصوم ويصلي ويجاهد ويحج، أحب إليك أم يطلب الحديث؟ قال: بل يطلب الحديث أحب إليه، فإنه إن صام وصلى وحج فلنفسه، وإن طلب العلم ليعلم الجاهل فلنفسه ولغيره. فالذي يؤهلك وينشطك لطلب العلم أن تعلم أن العلم أمانة، وأنك مسؤول عن كل آية وكل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلست أقل من أي أحد يحفظ هذا الدين ويدعو إلى الله عز وجل. ولا أقول لك لابد أن تتعلم كل العلم، بل تعلم على الأقل فرض العين والواجب عليك في العلم، ثم بعد ذلك أنت مخير أن تحمل فروض الكفايات. وكل امرئ يدعو إلى الله على قدره، فربما أنا لا أستطيع أن أقرأ ولا أكتب، هل لا أتعلم؟ لابد أن تتعلم. فكثير من الصحابة كانوا أميون، والنبي كان أمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والكلام في هذا الباب لا أستطيع أن أجمعه في دقيقتين، فكما قلت في بداية الكلام، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. لابد أن تعرف خطر الجهل وفضل العلم، لابد أن تعلم ذلك، لابد أن تعلم ماذا يوصلك العلم. وكل الطرق مسدودة إلى الله عز وجل إلا من خلال الوحي، والوحي لا تستطيع أن تتعلمه إلا في مجالس العلم هذه. نفعني الله وإياكم بها. Syekh berkata bahwasanya hendaklah seseorang mengetahui, ini bikhtisar singkatan saja, diringkas saja jawabannya, tentang keutamaan menuntut ilmu. Kemudian hendaklah seorang menyadari tentang wajibnya, kewajiban yang ada pada pundaknya. Terutama hendaklah seorang mengetahui kewajiban menuntut ilmu, terutama fardu ain, hal-hal yang wajib dia ketahui. Tentu tidak mesti semuanya, minimal apa-apa yang menjadi fardu ain baginya. Nah, setelah mempelajari fardu ain, barulah silakan pilih mau mendalami apa. Minimal wajib mempelajari hal-hal yang menjadi fardu ain, kemudian setelah itu mempelajari yang lainnya. Nah, ilmu itu sesuatu yang berat. Ilmu adalah amanah. Bahkan setiap kita akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hal itu tidak mungkin kita dapatkan melainkan melalui majelis-majelis seperti ini. Oleh karena itu, hendaklah selalu hadir di majelis-majelis ilmu. Naam ya Syekh, اختصار شديد. ما في مشكلة. وأنا أذكر لكم يعني خبر حكاه ابن الجوزي رحمه الله تعالى وأرجو من أبي الحارث أن ينقله جيدا. قال أن فأرة رأت جملا فأعجبها، فأرة رأت جملا فأعجبها، فأخذت بخطام الجمل وأرادت أن يعني تسوقه إلى جحرها، فوقف الجمل متعجبا. قال لها: عجبا لك أيتها الفأرة، إما أن تتخذي بيتا يليق بمحبوبك، وإما أن تتخذي محبوبا يليق ببيتك، إما أن تتخذي بيتا يليق بمحبوبك، وإما أن تتخذي محبوبا يليق ببيتك. ما الغرض من هذا المثال؟ إما أن تعبد الله عز وجل وتجد في طلب العلم كما ينبغي لله عز وجل، وإما أن ترى ربا آخر يليق بما تتعبد به وتطلبه. فأنا يعني أنصح أخواني بدوام النظر في القرآن الكريم، وبخاصة في أبواب الأسماء والصفات، فأنت حينما تتعلم عن الله عز وجل أسماؤه وصفاته، حينئذ تعرف كيف تقدم لهذا الدين، تقدم بحب وتعظيم وذل وخشية من الله جل وعلا. الشيخ menyampaikan sebuah nukilan dari Imam Al-Jauzi. Beliau mengatakan bahwasanya seekor tikus, ini permisalan. Seekor tikus melihat seekor unta, lalu dia terkagum terhadap unta tersebut. Lalu tikus tadi ingin menarik tali kekang unta tersebut. Lalu unta tersebut berkata kepada tikus, "Wahai tikus, hendaklah engkau menyediakan rumah yang cocok untuk sesuatu yang engkau cintai, menyediakan tempat yang cocok untuk sesuatu yang engkau cintai, atau engkau mencari sesuatu yang engkau cintai yang cocok dengan rumahmu." Kenapa demikian? Dia menarik unta, unta kan besar. Dia harus menyediakan kandang atau rumah yang cocok dengan unta. Kalau tidak, carilah sesuatu yang disukai yang lebih cocok dengan rumah yang dimiliki oleh tikus. Ini permisalan dari Imam Al-Jauzi. Kemudian Syekh mengatakan, dan saya menasihatkan kepada ikhwah semuanya, hendaklah banyak-banyak mempelajari Al-Quran, melihat kepada Al-Quran, mengambil ibrah dari Al-Quran, terutama kepada ayat-ayat yang banyak menyebutkan atau mengandung asma wa sifat. Banyak mengandung asma wa sifat. Karena ayat-ayat asma wa sifat akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah, dan akan makin menumbuhkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Fasailu yaqul: Assalamualaikum ya Syekh, kapan waktu yang tepat untuk menghafal Al-Qur'an? Syukran. Yani kullu insanin faqih nafsu. Idza kana hadha sa'ilu kabiran fis sin, fa ana ansahuhu an yaqra'a min Al-Qur'an aw yahfadhu min Al-Qur'an ما يقوم به في صلاته، ثم يتعلم العلم الشرعي. هذه نصيحة كبار الأئمة وعلى رأسهم عبد الله بن المبارك رضي الله عنه. قيل له: الرجل يتفرغ لحفظ القرآن أولا؟ قال: لا، بل يحفظ من القرآن ما يقوم به في صلاته، ثم يتعلم العلم الذي به يفهم القرآن. فنحن عندنا من الحفظة الكثيرين جدا، ولكنهم في الوقت ذاته لا يعرفون معنى آية، ولا يعرفون أحكاما شرعية واجبة عليهم في الصلوات أو في الصيام أو في الزكوات أو في الحج أو في غير ذلك. فربما يعيش المرء مع زوجته في الحرام بسبب أنه طلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه، فبسبب جهله وجهل مفتييه يمكث مع زوجته في الحرام، وربما يعقد الرجل صفقة في تجارة وهي مبناها على الربا بسبب جهله. فيجب على الإنسان إن كان كبيرا في السن أن يتعلم العلم الواجب بعد أن يحفظ بعض آيات يقوم بها في الصلوات. أما إن كان السائل صغيرا فأفضل أوقات الحفظ بعد الفجر، بعد الفجر يكون الذهن صافيا، يحفظ القرآن، يبدأ في حفظ الجديد، ثم بعد ذلك يعني في كل صلاة يقرأ ما يحفظه في صلاة الصبح، في صلاة الظهر، المغرب، العشاء، العصر، النوافل، يقرأ ما حفظه في هذا اليوم، ويراجع أيضا في الصلوات القرآن الذي قد حفظه. وفي قيام الليل لابد أن يكون لطالب العلم نصيبا من قيام الليل، والتضرع إلى الله عز وجل والبكاء بين يديه، وليعلم بأن هذا العلم صعب، وأن الرجل يحرم العلم بالذنب يصيبه، كما يحرم الذنب، كما يحرم الرزق بالذنب يفعله. فليتحرى أوقات المباركة بعد الفجر، ويستغفر من الاستغفار، يستكثر من الاستغفار، فالاستغفار هذا كنز عظيم يغفل عنه كثير من الناس. فالإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: كانت المسألة تغلق علي فهمها، لا أستطيع أن أفهمها، فآتي إلى الأماكن المهجورة أي بعيدا عن الناس، وأمرغ وجهي في التراب، وأستغفر كثيرا وأدعو الله كثيرا، فلا أجد إلا وقد فتحت لي مغاليق كثيرة من هذه المسألة. التضرع إلى الله عز وجل بعد الفجر، تحفظ القرآن وتراجعه في بقية اليوم، وتراجع كثيرا كثيرا ما تحفظه، ولا يكن همك حفظ الجديد أكثر من أن يكون همك يعني تثبيت القديم من محفوظاتك، ولا بد أن تحفظ على يد شيخ. هذا والله أعلم. الشيخ berkata, apabila yang bertanya orang yang sudah berumur, maka para ulama menganjurkan hendaklah dia lebih mengutamakan untuk menghafal surat-surat yang dia baca di dalam salatnya, yang akan dia baca. Lebih dianjurkan untuk hal demikian. Kemudian dia mempelajari ilmu-ilmu yang wajib baginya. Sebagaimana Abdullah bin Umar ditanya, apakah seseorang lebih dahulu menghafal Al-Quran? Beliau mengatakan, la. Beliau mengatakan, la. Tidak. Mengatakan, tidak. Ayo. Akan tetapi belajarlah ilmu yang dengannya akan engkau akan paham Al-Quran. Maksudnya jangan terlebih dahulu menghafal, tetapi pelajari ilmu. Ta'allam al-ilm alladhi yafhamu al-Quran. Hendaklah dia mempelajari ilmu yang dengannya dia akan memahami Al-Quran. Ini apabila seandainya yang bertanya ini ya apabila telah berumur. Jika yang bertanya seorang masih remaja atau masih anak-anak, maka Syekh mengatakan waktu yang paling bagus untuk menghafal Al-Quran adalah ba'dal fajr, setelah salat subuh. Kemudian setelah salat subuh tersebut, di mana masih segar, konsentrasi masih bagus, kemudian juga otak masih fresh, ya, tubuh juga masih segar, kemudian hendaklah juga membaca pada setiap salat, mengulangi hafalan hari ini yang baru hari ini dibaca pada setiap salat hari itu. Kemudian juga hendaklah dia juga mengulang-ulang hafalannya di dalam salat-salat sunat yang lainnya. Bahkan juga di dalam hendaklah dia melakukan qiyamul lail dan menjadikannya sarana untuk mengulang hafalannya. Seorang thalibul ilmi jangan sampai tidak ada padanya waktu untuk mengulang hafalannya, terutama di dalam salat harus ada baginya waktu untuk salat malam, qiyamul lail, dan dia menjadikannya sarana untuk menghafal hafalannya. Kemudian juga hendaklah memperbanyak istighfar. Hendaklah memperbanyak istighfar. Kenapa demikian? Karena seorang terhalang dari ilmu karena dosa. Sebagaimana seorang terhalang dari rezeki dari Allah karena dosa yang telah dia perbuat, maka salah satu tips saran dari Syekh adalah perbanyak istighfar. An yastaghfirul istighfar. Hendaklah seorang yang menghafal Al-Qur'an memperbanyak istighfar. Dan makna yang lebih jauh dari ini, hendaklah dia taubat dari maksiat-maksiatnya, meninggalkan maksiat-maksiatnya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga memudahkannya dalam menghafal Al-Qur'an. Wallahu taala alam. Yani aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, berakhir sudah kajian kita dan Syekh menutup majlisnya dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.